sata siksa diri. Jangankan harta atau duit, hidup sugi itu palingan mimpi. Ngalih benar ngalih mengumpulkan tulak cari sehari habis makan. Sakit rasa tak siksa diri. Jangankan harta atau duit, hidup sugi itu palingan mimpi. Nasib ulun susah meniti hari, berusaha di kampung mengumpulkan.